Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Pikiran kita sedang bingung, yakinkan untuk minta pada Allah, memohon petunjuk jalan yang benar. Insya Allah hidup tenang bahagia. Sanubariku, marilah mari.